Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umur muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita bersyukur kepada Allah karena kembali bisa kembali bertemu atau bisa kembali menjalankan salah satu di antara kewajiban kita bersama, yaitu thalabul ilmi. Iya. Tadi sudah disampaikan pembahasan kita adalah nasihat linisa. Nasihat untuk para ibu-ibu, ya. Ya, ibu-ibu aja ya. Atau calon ibu rumah tangga ya. Iya. Kita ambil pembahasan ini sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa pembahasan ini nasihat yang penting bagi mereka, dan alhamdulillah sudah sebagian kita sebutkan nasihat-nasihat penting bagi mereka para wanita. Dan di antara pembahasan terakhir adalah keutamaan menjaga lisan. Ya. Keutamaan menjaga lisan. Kenapa pembahasan ini kita angkat? Padahal yang namanya menjaga lisan bukan hanya kewajiban para ibu saja ya, para wanita. Iya. Iya, sir. Ya, termasuk kita kaum apa namanya? Kaum lelaki apa, kaum apa ini namanya ya? Iya. Iya, Ustaz. Iya. Kita juga harus menjaga lisan. Namun saya teringat sebuah nasihat penting. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Id. Iya, khutbah Id, maka beliau menemui para wanita dan memberikan nasihat khusus. Iya. Nasihat khusus dan menyampaikan tasaddaqna fa in aktsarakunna khatabu jahannam. Wahai para wanita, perbanyaklah kalian sedekah. Kenapa? Sebab kebanyakan dari kalian itu jadi kayu bakarnya jahannam. Jahannam itu dinyalakan dengan jasad kalian, wahai para wanita. Lalu ada seorang wanita di tengah-tengah kerumunan para jamaah tadi menanyakan, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kata beliau, li anna kunna taksurna syikayah wayakfatakfurna al-ashira. Li anna kunna taksurna syikayah, syikat, wa takfurna al-ashir. Karena kalian itu banyak mengeluh, lesanya itu mudah tidak sabar untuk menjaganya dari mengeluh, ya, mengeluh dan mengingkari kebaikan suaminya. lisannya itu tidak dijaga, melupakan kebaikan para suami. Ya. Di sini barakallahu fikum, hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya menunjukkan bahwasanya wanita itu punya sifat, ya, punya sifat yang lisannya itu kadang tidak terkontrol. Mudah asyikah, apa itu? Mudah berkeluh kesah, gitu ya. Banyak berkeluh kesah, ya. Sedikit-sedikit apa? Lisannya tidak terjaga dari berkeluh kesah, ya. Berkeluh kesah maksudnya di sini berkeluh kesah yang tidak boleh, ya. Ya. Di sana ada sifat yang tidak baik, lisan tidak dijaga dari sini. Kemudian yang kedua, mengingkari kebaikan apa? Suami. Kalau engkau berbuat baik sepanjang masa, maka ketika suami ada sedikit dari kekurangan, maka wanita itu akan mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan padamu sedikit pun. Ini sifat yang ada pada diri wanita, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah lisan, sehingga perlu dijaga. Ini salah satu bentuk hal yang penting dijaga, menjaga lisan. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kemarin itu terakhir adalah surat Al-Ahzab ayat 70, nasihat Allah Ta'ala untuk berucap kalimat yang lurus, ya, karena berbicara yang lurus, berbicara yang tidak bengkok, menyimpang, ini akan mendapatkan dua keutamaan kemarin, ya. Yang pertama diperbaiki amalannya, yang kedua diampuni dosanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berbicaralah kalian dengan ucapan yang sadida, pakai sin kecil, sadida. Kata Ibnu Katsir, sadida ay mustaqima, lurus, tidak bengkok, tidak menyimpang, ya. Yusleh lakum a'malakum. Nah, kalau kita bisa selalu menjaga lisan, berbicara yang jujur, ya, tidak membelok-belokkan ucapan, berita A disampaikan A, jangan berita A yang disampaikan apa? Z. Nah, ini namanya tidak lurus, ya. Iya. Kita lihat suaminya baik, kita mengatakan, melaporkan tidak baik, itu namanya tidak lurus, tidak benar dalam berbicara. Padahal kalau orang itu bisa jujur, ya, lurus, ya, tidak menyimpang ucapannya, akan mendapatkan dua kebaikan. Kata Allah Ta'ala, yusleh lakum a'malakum, akan diberi taufik untuk beramal soleh. Kata Ibnu Katsir, yuwaffiquhum lil a'mal as-solihah. Kalau orang itu ucapannya jujur, dituntun mudah beramal kebaikan. Kalau imannya itu memang iman yang jujur, ya, saya beriman tapi jujur, kata Nabi, inna sidqa yahdi ilal birri, alaika bisidqi, wajib bagi kamu untuk jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Nah, yang namanya kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Wa inal birra yahdi ilal jannah. Ya, yang namanya kebaikan akan mengarahkan, membimbing, menyampaikan seorang ke dalam jannah. Jadi dari mana ucapan bisa diketahui jujur dan tidaknya? Dari lisannya. Nah, ini maka penting bagi seorang untuk menjaga lisan, berucap yang lurus. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kedua akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Ya. Artinya apa? Dosa yang lalu karena dia memperbaiki omongan, dulu sukanya ngomong dusta, tidak jujur. Nah, sekarang diperbaiki. Nah, sekarang bertobat. Ketika dia mulai memperbaiki ucapan, ya, itu akan diampuni yang lalu. Wa ma qad yaqa minhum fil mustaqbal yulhimuhumut taubah. Dan apa yang sudah dilakukan itu, kata Ibnu Katsir, akan diberi ilham oleh Allah untuk mau bertobat. Yang celaka kan orang berdusta, ya, tidak sadar dirinya berdusta, sehingga apa? Sulit bertobat, ya, sulit bertobat. Maka di sini perbaiki ucapan sehingga orang akan mudah kembali kepada jalan yang lurus, ya. Itu ayat terakhir kalau tidak salah, ya. Itu ayat terakhir. Sekarang kita akan melanjutkan ayat berikutnya. Kenapa orang harus menjaga lisan? Ya. Sebab tadi keutamaannya, ya, akan diperbaiki amalannya, diampuni dosanya. Kenapa orang itu harus menjaga lisan? Ya, karena tidaklah kalimat yang keluar dari mulut kita kecuali akan dicatat oleh dua malaikat. Ya. Tidaklah kalimat yang keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat, dua malaikat. Hal ini Allah sebutkan di dalam surat Qaf ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah terucap min qawlin, dari sebuah ucapan. Bayangkan, pakai isim nakirah. Tidaklah terucap dari sebuah ucapan, berarti umum. Illa ladaihi raqibun atid, kecuali padanya, ya, kecuali padanya dari ucapan-ucapan itu ada raqib. Raqib, kata Syekh Utsaimin, raqib itu ai maraqib, malaikat, malaikat yang mengawasi, malaikat yang selalu memantau, dipantau, ya. Atid, atid itu ai hadir, hadir, kata Syekh Utsaimin, atid ay hadir, malaikat yang selalu hadir, layat rukuhu wa anta al-an, yakni malaikat yang hadir, saya menggambarkan, hadir tidak pernah meninggalkannya. Seandainya kamu sekarang punya alat rekam, taruh di saku, kira-kira gimana? Kerekam, Ustaz, ya? Kerekam itu. Mau ngomong yang tidak baik, takut mau rekamannya disetel, ya. Nah, itulah malaikat. Malaikat yang selalu hadir, mencatat. Mungkin kalau kita tiap hari ngerti direkam dengan alat rekam. Iya, Ustaz. Mungkin mau ngomong mikir-mikir dulu, ya. Susah mau ngomongnya, Ustaz. Iya, diatur benar, ya. Tapi kadang kita tidak sadar, ya, bahwa Allah Ta'ala punya malaikat yang mencatat, mengawasi, ya, kepada anak Adam, sehingga catatan-catatan, rekaman-rekaman amalan dan ucapan nanti akan ditampakkan di hadapan kita pada hari kiamat, ya, sehingga amalan-amalan kita akan terekam dan tercatat dan dihadapkan oleh Allah di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kalimat yang keluar dari lisan itu suatu amalan yang sulit ditarik lagi, ya. Suara kalau sudah keluar, ditarik lagi bisa enggak, Muhammad? Kayaknya enggak bisa. Enggak bisa, ya. Iya. Bisa, ya? Enggak bisa, kayaknya disedot aja enggak bisa. Suaranya sudah keluar itu. Iya. Sekali keluar bisa kemana-mana itu. Sekarang kita bilang kalimat-kalimat yang keluar dari lisan mungkin bisa langsung sampai di mana-mana, ya. Nah, ini maka perlu dikontrol dengan alat pengontrol keimanan. Ittiqa'illah, bertakwa kepada Allah, berhati-hati. Ya. Lihatlah bagaimana para imam-imam kita. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, itu dalam keadaan sakit beliau. Dalam keadaan sakit, kemudian Di saat itu dia mengeluh atau merintih ya. Merintih akibat sakit yang dirasakan. Sakit luar biasa. Maka kemudian orang itu berkata menasehati Imam Ahmad bin Hanbal, "Inna fulanan," sesungguhnya wahai Imam Ahmad, ada seorang dari kalangan tabi'in, kalau tidak salah namanya Tawus. Yaqul, beliau mengatakan tentang ayat ini, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Dia mengatakan bahwa malaikat itu mencatat segala bentuk ucapan sampai rintihan orang yang sakit. Orang sakit itu ngeruntuh bahasa Jawanya ya. Iya. Ngerti ngeruntuh apa? Iya, iya gitu ya. Ya, ngeruntuh. Runtuh rintihan orang sedang sakit, menahan sakit. Kata temannya ini, muridnya ini menasehati gurunya, "Saya mendengar bahwa tabi'in Malik, Imam Tawus, ketika menerangkan ayat ini bahwa termasuk rintihan orang yang sakit juga dicatat." Maka Imam Ahmad bin Hanbal mendengar nasihat ini, fa'amsaka, dia tahan. Beliau tahan untuk tidak merintih dari rasa sakitnya. Kenapa? Karena takut kalau di dalam catatannya itu banyak apa catatan rintihan yang dia lakukan. Ini imam kita, para pendahulu kita yang perlu diteladani. Kadang para ibu rumah tangga itu ya, kalau selesai masak ya, ngobrol sama tetangga ya, yang kadang bukan bentuknya suara yang pelan kayak orang merintih. Wah, selesai langsung ngobrol, selesai ngobrol sampai tidak dikontrol. Ngomong apa, judulnya apa, babnya apa, intinya apa. Pokoknya wallahu a'lam. Yang penting habis waktu, selesai. Selesai sudah apa yang disampaikan. Tidak paham bahwa itu akan menjadi sebab beratnya timbangan. Ya, kalau yang disampaikan nasihat, pelajaran, kalau seandainya bentuk yang disampaikan adalah mengandung unsur dosa, mengandung unsur kekufuran dan kesyirikan kepada Allah, ini akan lebih berbahaya. Sehingga para pendengar sekalian yang saya cintai dan saya hormati, jaga lisan, karena setiap ucapan secara umum tadi disebutkan dalam ayat itu dicatat oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya penulis juga menasihatkan banyak para wanita pada hari ini yang mengucapkan satu kalimat seolah-olah dia itu tidak mengetahui bahwa ucapannya itu akan dibalas. Amalannya, ucapannya akan dibalas. Kalau itu ucapan yang baik, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Dan jika dia berucap yang jelek, wa na'udzubillah, kita mohon kepada Allah dari kejelekannya. Dikisahkan dari jalan Ubadah ibn Shamit, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal. Iya. Apa nasihat beliau kepada Mu'ad bin Jabal? Iya. Ketika Mu'ad bin Jabal menanyakan, "Ya Rasulullah, apakah orang itu dimasukkan ke dalam jahanam akibat lesannya?" Apa mungkin orang itu dimasukkan jahanam akibat apanya? Lisannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, "Wa hal yukabun nas ala manakhirihim fi jahannam illa ma nafaqat bihi alsinatuhum?" Tidaklah orang itu dibenamkan di atas leher-leher mereka di dalam jahanam, kecuali karena hasil ucapan lesan mereka. Ya. Sehingga Nabi menyatakan, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut an syarrin wa qulu khairan taghannamu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik. Ucapan yang mengandung manfaat dunia wal akhirah, mengandung kebaikan. Atau kalau tidak bisa, diam dari kejelekan itu. Ucapkan yang baik, kalian akan beruntung. Waskutu an syarrin taslamu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi wa Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 2110. Ya. Suatu saat ada seorang ahli ibadah. Ya. Ahli ibadah ini barakallahu fikum melewati orang yang berbuat kemaksiatan. Orang yang rajin ibadah lewat pada suatu saat orang yang sedang melakukan kemaksiatan, pelaku kemaksiatan. Tiba-tiba spontan orang itu mengatakan, ya, apa itu? Bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan. Orang itu, Allah tidak akan mengampuni, wallahi la yaghfirullahu li fulan, katanya. Demi Allah, dia bersumpah demi Allah, Allah itu tidak akan mengampuni si fulan itu. Maka Nabi SAW menyebutkan orang ini yang mengatakan, man dalladhi yata'alla alaya alla akhira li fulan, qad khafartu li fulan wa akhbattu amalak. Siapa yang tadi bersumpah menggunakan namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, lalu Allah mengatakan, qad khafartu li fulan, sekarang aku ampuni si fulan itu yang berbuat kemaksiatan, wa akhbattu amalak, dan aku hapus amalanmu. Nah, lihat di sini bahaya lisan, tidak menjaga lisan dari satu kalimat saja menjadi sebab orang tersebut na'am dihapus amalannya oleh Allah. Dalam lafaz yang lain, wa ahbabtu amalak, dan aku hapus amalan kamu. Ya, orang yang ahli ibadah terhapus amalannya. Kenapa? Karena sebab barakallahu fikum tidak berhati-hati dari menjaga terplesetnya. Terpleset apa ya? Iya, terpleset gitu. Terpleset apa? Tergelincir ya. Iya, bisa jadi sama. Tergelincir juga dari mengucapkan kalimat yang tidak dipertimbangkan dengan ilmu. Urusan diterima tobat di akhir hayat itu memang kita seorang muslim mukmin sadar bahwa Allah itu Tawwabur Rahim. Ya. Sehingga kalau kita tidak tahu bahwa orang itu diterima tobatnya atau tidak, itu urusan Allah, ya. Maka jangan sampai kita bermudah-mudah, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti tadi. Ya, kenapa? Ternyata berakibat orang tersebut dihapus amalannya. Barakallahu fikum. Para pendengar sekalian yang saya hormati dan kami cintai, sehingga ucapan yang kita lakukan, perbuatan yang kita ucapkan, dan yang namanya ucapan itu termasuk perbuatan. Iya. Iya. Sehingga orang berucap juga akan ditimbang. Ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang beramal, berbuat yang beratnya itu misqal, seberat biji yang paling kecil, dari suatu kebaikan, yarah, pasti dia akan melihat. Iya. Sehingga siapa pula yang beramal satu amalan yang beratnya sebiji zarah, yang paling ringan dari kejahatan, yarah, niscaya dia akan melihatnya. kata Ibnu Rajab Al-Hambali, man adda kalamahu min amalih qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Lihat ucapan yang sangat mengandung banyak hikmah. Siapa yang menganggap bahwa ucapannya termasuk perbuatannya, pasti dia akan sedikit omongannya, ya, kecuali perkara yang bermanfaat baginya. Ya, siapa yang menganggap ucapan termasuk amalan, jangan dikira yang namanya beramal cuma dengan jasad, ya, tangannya, kakinya. Justru omongan itu bisa menggerakkan seluruh jasad. Ya, seorang panglima perang ketika mengatakan maju, nah, seluruh jasad maju itu pasukannya, bisa menggerakkan jasad. Maka berhati-hati yang namanya lisan. Sehingga kata Ibnu Rajab, siapa yang menganggap ucapan termasuk amalannya, dia pasti akan sedikit ucapannya, kecuali yang berguna baginya. Iya, dikisahkan suatu saat ada seorang datang kepada Umar bin Khattab di majlisnya Umar bin Khattab, seorang anak muda. Dia duduk mendengarkan. Kemudian pemuda itu pergi tanpa berbicara sebelumnya. Ya, duduk, dengerin apa yang disampaikan, pergi. Tidak banyak bicara. Maka Umar bin Khattab, ya, orang yang cerdas, mengetahui dan menyampaikan kepada anak muda ini, innaka tahdur majlisana wa tuhsinul istima' summa tansharif min qabri an tatakallam. Wahai anak muda, kamu hadir di majlis kami, kamu juga nampak bagus dalam mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian engkau pergi sebelum kamu berbicara. Apa kata anak ini ahdur? Fa atawaqqa wa atanaqqa wa asumtu wa aslam. Saya hadir, aku perhatikan, aku menjaga diri, aku diam, maka aku selamat. Aku diam, maka aku selamat. Ya, begitulah orang yang cerdik akan selalu berusaha menjaga lisan. Kapan dia bicara, kapan dia diam. Ya. Kapan bicara, kapan diam. Kalau bicara, terus ditimbang. Kira-kira mengandung kebaikan atau tidak. Sebab, kalau kita mampu menjaga lisan dan bersabar dalam menjaganya untuk selalu digunakan dalam kebaikan-kebaikan, Allah Ta'ala akan menjamin dengan surga. Keutamaan besar, ya, orang yang mampu menjaga lisan akan mendapatkan apa ini? Jannah, insyaallah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man yadmanu li, siapa yang bisa menjamin dari menjaga ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, apa yang ada di antara dua tulang yang atas dan bawah, yaitu mulutnya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, admanulahul jannah. Muttafaqun alaih. Aku jamin baginya dengan jannah. Insyaallah. Para pendengar sekalian, lisan juga bisa menjadi sebab orang itu dihantarkan, dibimbing oleh Allah masuk ke dalam jannah. Dengan sebab apa, para pendengar sekalian, kaum muslimin? Karena orang tersebut pandai, ya, bisa menjaga lisan. Kalau mampu menjaga lisan, mampu menjaga apa yang ada di antara kedua kakinya, maka aku jamin, kata Nabi SAW, dengan jannah. Muttafaqun alaih. Nah, maka di sini, para pendengar sekalian, penting kita mengkaji, mempelajari hal-hal yang menjadi penyakit bagi lisan. Karena rupanya lisan itu punya penyakit. Ya. Penyakit yang akan bisa menjatuhkan orang ke dalam jahanam. Namun kalau orang itu bisa selamat dan bisa menyelamatkan dari penyakit-penyakit yang di lisan dan dijaganya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin baginya apa? Surga, jannah. Nah, maka kita akan mengkaji insya Allah pada pertemuan berikutnya beberapa penyakit-penyakit lisan. Jangan dikira nanti penyakit lisan, sariawan. Iya, nggak bisa ngomong, susah ngomong itu saja. Sariawan, apa lagi? Amandel atau yang lainnya ya. Bibir pecah-pecah itu. Bibir pecah-pecah. Ya kan kita sih bukan sariawan atau yang lainnya ini ya. Tapi penyakit-penyakit yang justru bisa merusak jasad manusia yang akhirnya berujung kepada neraka. Waliyadzubillah. Kalau sariawan paling nggak bisa ngomong gitu ya. Mungkin akibatnya mungkin seperti itu. Tapi ini penyakit yang masya Allah. Penyakit-penyakit yang cukup berbahaya. Yang bisa penyakit ini kalau tidak dikenal. Ya, tidak dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Ini akan bisa berujung kepada kesengsaraan. Di dunia wal akhirah. Ya. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Masih ada waktu enggak, Bu Muhammad? Masih Ustaz. Masih ada? Iya, satu menit. Tapi rupanya sudah mau dipotong ini. Sekarang gitu, satu menit. Ya. Kita bicarakan lain waktu. Kita akan bahas tentang beberapa penyakit-penyakit lisan yang perlu diwaspadai. Ya, kalau ada sekarang mewaspadai demam berdarah ya. Oh, ada Ustaz. Ada ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mewaspadai beberapa penyakit lisan, karena kita semuanya insya Allah sudah memiliki lisan, dan lisan ini rupanya kata para ulama memiliki beberapa penyakit-penyakit yang cukup berbahaya yang kita harus segera obati kalau memang ada. Kalau memang tidak ada, maka menjaga lebih baik daripada mengobati. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Insyaallah sampai di sini barangkali semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi para pendengar sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.